engkau makan. Kalau hanya kopi yang kusuguhkan, tak pernah engkau minum. Tapi jangan sampai kau macam-macam di luar rumah, kau macam-macam sayang. Satu kali kau salah melangkah, bibir mulai berdusta. Bila tingkah lakumu berubah, aku pasti curiga. Bibir mulai berdusta. Bila tingkah lakumu berubah, aku pasti curiga. Pernah engkau makan? Kalau hanya kopi yang kusuguhkan.